Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tentang mewaspadai hal-hal yang menghapus iman, yaitu syarah nawaqidul Islam, matan dari Syekh Muhammad rahimallahu taala, sedangkan syarahnya dari Syekh Saleh Al Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada pembatal yang pertama, al awwalu asyirku fi ibadatillahi taala, melakukan kemusyrikan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa taala. Maka kemusyrikan tidak hanya terbatas pada ibadah kepada Allah, karena kemusyrikan dalam ibadah artinya kemusyrikan dalam uluhiyah. Realitanya kemusyrikan terjadi pada uluhiyah, ya, sebagaimana juga terjadi pada rububiyah dan pada nama dan sifat Allah. Namun disebutkan, ya, kemusyrikan dalam ibadah kepada Allah, karena inilah yang paling sering dan inilah yang paling banyak. Penjelasannya, bentuk kemurtadan yang paling besar adalah asyirku, kemusyrikan dalam ibadah kepada Allah. Bentuknya adalah dengan menyembah, di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah. Semacam menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, bersujud ibadah kepada selain Allah. Ayastaghitsu bighairillahi ta'istighatsah, meminta dihilangkan kesusahannya, ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kesusahan tersebut tidaklah mampu dihilangkan kecuali oleh Allah. Dan ini adalah bentuk kemurtadan yang paling besar, sebagaimana firman Allah ta'ala, innahum ayyushrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Demikian juga firman Allah ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni ayyushrika bihi, dosa kemusyrikan, dan mengampuni maduna dhalika liman yasha'u, dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, meskipun dosa tersebut dibawa mati. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan siapa yang menyekutukan Allah maka dia sungguh telah tersesat dengan sesat yang jauh. Maka kemusyrikan dilabeli dengan kesesatan, dan disebut dengan kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh itu menunjukkan orangnya sulit kembali ke jalan yang benar. Lain hanya jika seorang itu tersesat, namun tersesatnya belumlah jauh. Maka peluang untuk kembali ke rel yang benar satu hal yang besar. Ya, berkenaan dengan An-Nisa 48, iftara biasanya maknanya membuat kebohongan. Artinya fitnah, ya, berita bohong. Namun di sini disampaikan di sebagaimana di Al-Mukhtasar fi Tafsir, Allah tidaklah mengampuni asyuka bihi syai'un min makhluqatihi, makhluknya yang melakukan kemusyrikan. Dan Allah memaafkan maduna amaduna syirki, dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan dan kekafiran, bagi siapa saja yang Allah kehendaki dengan karunia-Nya. Dan Allah seksa karena sebab dosa tersebut siapa saja yang Allah kehendaki di antara mereka sesuai dengan kadar dosanya. dengan keadilannya. Dan bagi siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lain, faqad ikhtalaqa, ya, maka iftara dimaknai dengan ikhtalaqa, mengada-ada, membuat-buat itsman azima, dosa yang besar yang tidak akan diampuni siapa saja yang mati dengan membawanya. Ya. Ya, maka satu hal yang perlu diingat bahasanya syirik itu, syirik besar dalam ibadah itu ada dua macam. Yang pertama, yang tadi telah kita baca di paragraf yang terakhir, yang baru saja kita selesaikan, bi'ayya'buta ma'allahi ghairahu. Menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Maka ada satu waktu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan di lain waktu dan di lain kesempatan menyembah selain Allah, menyembelih jin ini dan itu, penguasa daerah ini dan itu. Kemudian yang kedua, kemusyrikan dalam ibadah kepada Allah yang kedua adalah orang yang hanya menyembah selain Allah tanpa pernah menyembah Allah. Ini juga disebut kesyirikan perbuatannya dan musyrik orangnya. Nah, seorang yang tidak pernah sholat, tidak pernah doa kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah, dan dia ngasih sesaji untuk ini dan itu, doa merengek-rengek kepada penghuni di tempat ini dan itu, nah ini juga disebut musyrik. Kembali ke buku. Maka kemusyrikan adalah bentuk kemurtadan yang paling berbahaya, yaitu menyembah selain Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Dengan berdoa kepada selain Allah, menyembelih yaitu sesaji untuk selain Allah, bernadar kepada selain Allah, istighosa. Doa memohon supaya dihilangkan kesusahan. Demikian juga ista'anah, meminta supaya dibantu dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Doa minta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Istighosa, minta untuk dihilangkan kesusahannya. Dengan kubur, orang yang ada di dalam kubur, yastanjidu, minta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia. Hada wa akhtaru anwa iriddati, ini adalah bentuk kemurtadan yang paling berbahaya dan yang paling besar. Wahada, dan bentuk kemusyrikan ini dilakukan oleh banyak orang yang mengaku-ngaku Islam. Ini, mereka bangun adrihah, bangun kuburan yang mewah, dan tawaf mengelilingi kuburan, kemudian menyembelih untuk kubur, dan bernadar untuk kubur, mendekatkan diri kepada kubur. Lantas mereka mengatakan bahasanya kubur ini mendekatkan mereka kepada Allah. Dalam realita, mereka mendekatkan diri kepada kubur. Wahia bizakmim, dan dengan dalam anggapan mereka, kubur tersebut mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Limada lam yataqarrabu ilallahi minal asli, kenapa tidak sejak awal mendekatkan diri saja kepada Allah? Wa yatruku hadil matahat, dan meninggalkan, tadi kita bahas kubur, berarti matahat maknanya kubur. Asalnya matahat adalah tempat yang membingungkan, tempat yang menyesatkan, atau bisa dimaknai tempat yang membinasakan. Ya, maka jawabannya, liyataqarrabu, supaya mereka mendekat kepada Allah. Kenapa mereka tidak sejak awal meninggalkan kubur, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, supaya mereka semakin dekat kepada Allah, karena Allah zat yang maha dekat dan mengabulkan doa. Dimana, kenapa mereka mendekatkan diri kepada makhluk dan mengatakan, makhluk tersebut akan mendekatkan kami kepada Allah. Apakah Allah jauh? Apakah Allah mengunci pintunya? Apakah Allah tidak mengetahui dan tidak mendengar makhluknya? Dan tidak melihat apa yang mereka lakukan? Jawabannya, realitanya Allah Jalla wa'ala itu dekat dan qarib mengabulkan doa. Buktinya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Maka jika hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, sesungguhnya aku dekat. Dan Allah itu dekat pada dua jenis hamba. Yang pertama, hamba yang berdoa, dalilnya ayat ini. Kemudian yang kedua, hamba yang beribadah kepadanya, dalilnya hadis aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah ketika dia bersujud. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kukabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Dan Allah berfirman, dan Rabbmu, wa qala rabbukum, dan Rabbmu mengatakan, berdoalah kalian padaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya Allah itu dekat dan mengabulkan doa. Kenapa Anda pergi dan berdoa kepada selain Allah? Dan Anda katakan, hadza yuqarribuni ilallahi, ini mendekatkan aku kepada Allah. Ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami menyembah berhala-berhala tersebut kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, manzilatan, di satu kedudukan yang dekat dengan Allah. Yakni artinya seakan-akan Allah tidak mengetahui dan tidak tahu. Demikianlah setan jin dan setan manusia zayyana, menampakkan indah kepada mereka-mereka perbuatan ini. Wahum, dan mereka mengaku-ngaku Islam dan bersyahadat la ilaha illallah, salat dan puasa. Akan tetapi mereka mencampur amalnya dengan syirik akbar. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya di antara bentuk godaan setan. Bentuk dan di antara cara setan menyesatkan manusia adalah at-tazyin, menampakkan indah sesuatu yang jelek. Ya, maka kemusyrikan diberi nama dan diberi kesan, diberi image yang indah. Demikian juga di antara trik setan adalah menampakkan jelek ketaatan dan kebaikan. Sehingga orang pun tidak ingin melakukannya, tidak berhasrat melakukannya. Nah, mereka mencampur amal mereka dengan syirik akbar. Dan tentu jika amal itu dicampur dengan syirik asghar, amal itu masih eksis. Namun jika amal itu dicampur dengan syirik akbar, maka syirik akbar menghapus amal. Sehingga mereka keluar dari agama Islam dalam keadaan mereka sholat, puasa, berhaji. Dan orang-orang yang melihat mereka dan tidak tahu duduk perkara sebenarnya, menyangka bahasanya mereka muslim. Maka sepatutnya ma'rifatu hadza, mengetahui hal ini. Maka menyekutukan Allah Azza wa Jalla adalah akhtarud dunub, dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar. Meskipun berbahaya, wasyarihi dan bahaya dan gawat, ternyata terjumus ke dalamnya banyak orang yang mengaku-ngaku Islam. Dan mereka tidak menamai kemusyrikan tersebut dengan nama kemusyrikan. Namun mereka sebut dengan nama tawassul. Atau mereka namai dengan meminta syafaat. Atau mereka namai dengan nama yang lain yang jelas bukan kemusyrikan. Namun kaidah penting dalam masalah ini, al-asma'u la tughayyirul haqa'iqa. Bahasanya nama itu tidak mengubah realita. Syirik adalah syirik apapun namanya. Dan ini adalah bentuk yang paling berbahaya dan bentuk yang paling banyak terjadi. Padahal hal ini satu hal yang gamblang dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahirun juga jelas. Seruan dan peringatan serta ancaman, ya, untuk ancaman dari melakukan kemusyrikan satu hal yang jelas. Tidaklah kosong satu pun surat dari Al-Qur'an kosong dari tahdir mengingatkan bahaya kemusyrikan. Pemahat, meskipun demikian, banyak orang membaca Al-Quran namun tidak menjauhi kemusyrikan. Ya, maka inilah di antara bentuk tazyin, ya, menampakkan indah ini kejelekan. Maka kemusyrikan tidak dinamai dengan nama kemusyrikan, namun nama dengan nama yang lain, ya. Meminta syafaat, demikian juga dikasih nama dengan nama tawassul. Namun tentu tawassul itu nama yang sangat banyak pengertiannya dalam benak masing-masing orang. Maka harus didudukkan ketika kita bahas tawassul. Tawassul yang dimaksudkan di sini adalah tawassul syirki. Tawassul syirki, ya, ya, contoh kasarnya, ya, orang menyembah Uzza, orang menyembah Lata, orang menyembah berhala, mendekatkan diri kepada Uzza, Lata, dan berhala yang lainnya. Setelah itu, ketika ditanya, kenapa kamu menyembah makhluk? Maka dia katakan, ini adalah cara supaya makhluk ini yang merupakan orang saleh mengantarkan hajat-hajat kami kepada Allah. Maka bukanlah tawassul yang dimaksudkan di sini tawassul yang bid'ah. Tawassul yang bid'ah semacam tawassul dengan kemuliaan seseorang. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa-dosaku, dan kalimat yang lain. Warupama, dan boleh jadi ada seorang yang datang dan menyanggah dengan mengatakan mereka orang-orang yang bodoh yang semestinya dimaklumi karena kebodohannya. Maka kami katakan, sampai kapan kebodohan? Dalam keadaan Al-Quran dibacakan, bahkan mereka hafal Al-Quran dan membacanya. Maka hujah telah tegak pada mereka dengan sampainya Al-Quran. Dan kami wahyukan, dan telah diwahyukan kepada kami Al-Quran ini supaya aku mengingatkan kalian dengan Al-Quran. Wa man balagha, dan semua orang yang sampai padanya Al-Quran. Maka semua orang yang telah sampai padanya Al-Quran, maka hujah telah sampai kepadanya dan tidak ada pemakluman untuknya. Ya, maka di paragraf terakhir ini kita lihat, kita disinggung sedikit tentang akidah syah salih berkenaan dengan orang yang nampaknya tidak tahu namun melakukan kemusyrikan dengan menyembelih hewan dan memberikan sesaji kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya beliau tidaklah meniadakan al-udzur bil jahli, pemakluman karena tidak tahu. Namun yang beliau nilai bahasanya kondisi yang ada itu bukan tidak tahu, namun tidak mau cari tahu, tidak mau tahu. Sehingga beliau sampaikan, kenapa tidak, kemudian kenapa tidak ada udzur, karena hujah telah sampai, hujah telah tegak. Jadi beliau mengakui adanya, dan ada maka istilah tegak hujah ini menunjukkan pengakuan terhadap adanya pemakluman dengan kebodohan. Cuma diyakini hujah telah sampai, karena ya, dia dinilai telah berilmu. Karena yang dimaksud dengan berilmu adalah tamakkun minal ilmi, punya kemampuan, punya kesempatan jika dimanfaatkan untuk berilmu. Tidak harus real tahu. Ini secara realnya tidak tahu, dalam keadaan fasilitas untuk bertanya, untuk tahu, untuk cari tahu, itu ada. Ya, maka hakikatnya orang ini tahu. Namun dia tidak tahu karena tidak mau cari tahu. Kembali ke matan, Allah Ta'ala berfirman, Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni maduna dalika, dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Penjelasannya, maka ayat ini An-Nisa 48 dalil menunjukkan bahasanya kemusyrikan adalah dosa yang paling besar karena Allah tidak mengampuni pelakunya ketika kemusyrikan itu dibawa mati. Illa kecuali jika dia telah bertobat sebelum matinya dan Allah mengampuni maduna dalika, dosa-dosa yang levelnya dibawa kemusyrikan meskipun dibawa mati bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini maksud dengan dosa yang levelnya dibawa kemusyrikan, contohnya zina, minum khamar, mencuri, dan makan riba. Yang dimaksud dengan makan riba adalah akhdu riba. Menerima riba, meskipun setelah diterima, jadinya pakaian, jadinya motor, dan yang lain. Ini semua adalah dosa dibawa kemusyrikan, dan dia dakhilatun tahtal masyiati. Terserah kehendak Allah, pelakunya adalah pelaku dosa besar, ya, sehingga mereka ini adalah fasik, orang yang fasik. Akan tetapi mereka tidaklah terjumus dalam kemusyrikan, namun mereka hanya terjumus dalam dosa besar. Maka dosa besar itu mengurangi imannya. Lantas orangnya pelakunya divonis sebagai orang yang fasik. Seandainya mereka mati dan belum bertobat, maka fa'inum tahtal masyiati. Mereka ini terserah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Bima ma'ahum minat tauhid, karena tauhid yang dimiliki. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan siksa dengan sebab dosa-dosa mereka, kemudian tempat kembali mereka ke surga dengan sebab tauhid yang mereka miliki. Inilah ma'al, tempat akhir para pelaku dosa besar yang levelnya di bawah kemusyrikan. Maka pelaku dosa besar, ya, mereka inilah yang disebut dengan orang yang fasik. Definisi fasik dalam hal ini adalah orang yang pernah melakukan dosa besar meskipun sekali selama belum bertobat. Dan fasik di sini disebut dalam bahasa Ibn Taymiyah di Matan Wasitiyah dengan sebutan fasik milli. Dan seorang itu dinilai, dan pelaku dosa besar itu dinilai fasik milli manakala memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, dia melakukan dosa besar. Misalnya berzina, melacur. Kemudian yang kedua, dia merasa berdosa dengan dosa besarnya. Dia tidak menghalalkan. Di kepalanya tidak ada pemikiran liberal, semuanya serba boleh. Dia merasa berdosa. Dia mengakui kalau salah, namun merasa tidak bisa lepas dari dosa melacur. Kemudian yang ketiga, dia tidak membatalkan imannya dengan melakukan pembatal-pembatal iman yang lain. Ini melakukan dosa besar misalnya zina, dan dia merasa berdosa dengan zinanya, namun di sisi yang lain dia pasang sesaji untuk pohon ini dan itu, ya, maka ini tidaklah disebut fasik milli. Fasik yang masih dalam millah, masih dalam agama, karena dia telah keluar dari agama dengan perbuatannya menyembelih hewan untuk selain Allah. Kembali ke matan dan firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah 72, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga untuknya, tempat kembalinya adalah neraka. Wama lidzalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik. Maka yang dimaksud zalim dalam ayat ini adalah kemusyrikan. Sebagaimana perkataan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sehingga kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa minhu, dan di antara contoh kemusyrikan dalam ibadah adalah menyembelih untuk selain Allah, semacam orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kubur. Penjelasannya, wa yaghfiru ma duna dzalika dalla, maka ayat ini menunjukkan bahasanya semua dosa seluruhnya di bawah kemusyrikan. Dan bahasanya kemusyrikan adalah yang paling besar dan yang paling berbahaya. Sehingga ayat ini menunjukkan bahaya kemusyrikan, dan bahasanya kemusyrikan adalah a'zamu dzunub, dosa yang paling besar. Dan poin yang keempat, inilah dampak buruk kemusyrikan di akhirat. Allah haramkan surga untuknya, itu Allah halangi dia untuk masuk surga, man anbata, dengan betul-betul dihalangi mutlakan tanpa pengecualian, sehingga tidak ada harapan baginya berada di surga. Lantas kemanakah pelaku kemusyrikan ini pergi jika dia tidak termasuk penduduk surga? Kemanakah dia pergi? Yasiru adaman, apakah kemudian dia akan berubah menjadi adaman, tidak jadi apa-apa? Jawabannya la, tidak. Tempat kemudian dia neraka, khalidan mukhalladan fiha, yang dia kekal dan dikekalkan di neraka. Wa malil zalimin min ansar, yang dimaksud dengan zalimin yakni al-musyrikin, orang-orang musyrik, karena kemusyrikan adalah kezaliman dan dia adalah kezaliman yang paling besar. Namun kezaliman dalam kemusyrikan berbeda dengan kezaliman terhadap sesama manusia. Kezaliman dengan sesama manusia yang jadi korbannya adalah orang yang dizalimi. Dan kezaliman kepada Allah itu tidaklah berdampak buruk bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menanggung resiko dan dampak jeleknya adalah orang yang melakukan kezaliman. Maka tidak ada bagi mereka min ansar penolong. Artinya ma'ah, dan tidak ada satu pun yang mampu mengeluarkan mereka dari neraka. Demikian syafaat untuk mereka di sisi Allah. Sebagaimana pelaku dosa besar diberi syafaat, dan kemudian mereka keluar dari neraka dengan sebab syafaat. Adapun mereka orang-orang musyrik, maka la tangfa'uhum syafa'atu syafi'in. Syafaat orang yang memberi syafaat tidak manfaat bagi mereka. Maka tidak ada bagi orang yang zalim, itu orang yang musyrik. Tidak ada min hamimin, kawan dekat, tidak pula syafi'in yuta'. Orang memberikan syafaat yang ditaati dan dikabulkan syafaatnya. Maka orang musyrik tidaklah diterima syafaat untuk orang musyrik, waliyadu billahi. Tempat kembalinya adalah neraka. Ma'wahu artinya makarahu, tempat tinggalnya, dan sejelek-jelek tinggal. Tidak ada baginya tempat tinggal selain itu. Ya, tidak ada tempat tinggal bagi orang musyrik selain itu selama-lamanya. Maka dosa yang semacam ini bahayanya, semacam ini dampaknya. Apakah boleh seorang itu tajahul, pura-pura tidak tahu? Apakah boleh seorang itu betul-betul real tidak tahu? Apakah boleh orang itu ada mutahdir tidak mengingatkan bahayanya? Sehingga mengatakan biarkan orang dengan agamanya masing-masing, biarkan para penyembah kubur, para penyembah kubur yang dipuja-puja, biarkan kulaman, setiap orang yang dia memiliki kemurtadan, biarkan dia, selama dia ngaku Islam maka dia Muslim. Wajahu hadapi, kata orang ini yang sok bijak ini, hadapi saja orang-orang ateis. Maka kami katakan bahasanya mereka-mereka ini lebih berbahaya daripada orang ateis, lebih berbahaya dari malahida orang ateis. Kemudian yang kelima, atau poin yang kelima, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh di anawaqi'un, karena ini satu hal yang real. Banyak orang yang meremehkannya, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, untuk supaya terjaga dari gangguan jin. Menyembelih untuk jin dalam rangka berobat dan rangka kesembuhan, karena merasa kena santet dan yang lainnya. Dan banyak orang meremehkan hal ini, padahal dia satu hal yang sering terjadi. Padahal ini adalah syirik besar yang mengeluarkan dari agama, dan itu bukanlah satu hal yang mudah. Setan berkata kepadanya, sembelihlah seekor kambing, sembelihlah seekor ayam, ini mudah. Walakin la yungdar, akan tapi tidaklah dilihat kepada kemusikannya. Maka orang yang menyembelih lalat masuk neraka. Maka laisa an-nadharu, maka yang dipandang bukanlah yang disembelih. Namun yang dipandang dan ini adalah akidah. Yang dilihat adalah niat hati. Yang dilihat adalah ada mil mubalati, tidak peduli dengan kemusikan. Yang dilihat bukanlah nilai hewan yang disembelih semacam lalat. Maka orang yang masuk, orang yang menyembelih mengorbankan lalat untuk berhala, maka dia masuk dalam neraka. Banyak orang meremehkan hal ini di dalam rangka supaya terpenuhi hajatnya. Atau supaya memberitahukan kepadanya sesuatu hal yang gaib, mengkabarkan kepadanya berita tentang barang yang hilang atau harta yang hilang, dan perkara-perkara yang lainnya yang bisa ditanyakan. Yang dia tanya orang tersebut anha untuk mencari jawabannya. Maka orang yang semacam ini, dia keluar dari agama waliyadubillahi, dia murtad dalam satu perkara yang dia kira dia adalah mudah, padahal ini adalah gawat sekali. Ya, maka dalam nilai kemusyrikan tidak melihat nilai barang yang dipersembahkan, tidak harus yang mewah-mewah. Tadi kita baca, ya, lalat pun ketika ini ditujukan untuk mendekatkan ibadah selain Allah, ya, maka ini mengantarkan pelakunya kepada kemusyrikan. Ya, kita break sebentar, ya, 2 atau 3 menit. Nah. Nah, kemudian kita lanjutkan pembatal yang kedua. Man ja'ala baina wa baina Allahi wasa'ita. Orang yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara makhluknya. Yang jadi perantara, yada'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim. Perhatikan. Kemudian orang ini doanya sama perantara, mintanya sama perantara, dan tawakalnya kepada perantara. Maka perantara di sini disembah-sembah. Maka ini bukan hanya sekedar tawasul ya, dengan kedudukan dan kemuliaan. Namun ada ibadah kepada perantara. Maka kafara ijma'an dengan sepakat ulama. Mereka ini ya, hapus keimanannya. Ya, penjelasannya hadza nau'un minan naqidil awwali. Maka ini adalah sebenarnya bagian dari pembatal yang pertama. Itu orang yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Namun penulis menyendirikannya dan menjadikannya sebagai bentuk mustaqilan tersendiri karena sering terjadinya. Li'anna hadza yaqa' mimman yad'u al-islam, karena ini terjadi pada orang-orang yang mengaku-ngaku Islam. Dan ini satu hal yang banyak terjadi pada kuburiyin, para penyembah kubur. Mereka mendekatkan diri kepada, itu berarti ibadah. Mendekatkan diri itu berarti beribadah. Kita bicara tentang orang yang melakukan ibadah. Ibadah kepada orang yang sudah mati, yang diyakini sebagai wali, supaya wali ini memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Atau supaya wali ini mengantarkan hajat mereka kepada Allah, demikian anggapan mereka. Nah, ini adalah itikhadul wasaili, adalah mengambil perantara min dunillah selain Allah. Lantas menyembelih hewan, yaitu sesaji untuk perantara, nadar untuk perantara. Perhatikan, wa istaghisu bihim, doa minta dihilangkan kesusahannya sama perantara. Nah, dibahas tersendiri karena banyak yang meskipun nyata-nyata itu ibadah kepada selain Allah, masih ngotot dengan mengatakan wa yaqulu hadza laisa bisyirkin. Ngotot mengatakan ini bukan kemusyrikan. Padahal perhatikan tadi, yada'uhum, doanya sama perantara, yas'aluhum, tawakalnya sama perantara. Maka kemudian dia katakan, hadza laisa bisyirk, ini bukan syirik. Ini hanyalah mengambil perantara. Talabu wasitatin wa syafa'atin, mencari perantara dan pemberi syafaat yang mengantarkan kepada Allah. Ini adalah orang yang saleh. Lahum makanatun, dia punya kedudukan di sisi Allah. Maka aku mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka supaya dia mendekatkan aku kepada Allah. Ini alasannya. Dan ini sama persis dengan alasan orang-orang musyrik terdahulu. Ya, walladzina ta'budu min dunihi awliya, dan orang-orang yang memiliki sesembahan selain Allah, mereka mengatakan, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka kecuali. Artinya mereka mengakui kalau menyembah selain Allah, cuma mereka katakan li qaribuna ilallahi zulfa, supaya yang kami sembah ini mendekatkan kami kepada Allah, zulfa sedekat-dekatnya. Yaquluna, mereka mengatakan, tidaklah kami jadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah. Ya, namun kami jadikan mereka sebagai perantara yang mereka mendekatkan kami kepada Allah. Wallahu sammahu syirkan. Dan ya, perbuatan semacam ini tetap Allah namai sebagai kemusyrikan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa menimpakan bahaya, tidak pula bisa memberikan manfaat. Mereka mengatakan bahasanya, berhala-berhala kami adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Sampaikan apakah kalian memberitahu Allah dengan satu hal yang tidak Allah ketahui ada pada di langit dan di bumi. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Maka Allah namai hal tersebut sebagai kemusyrikan, meskipun mereka menamainya dengan tasyafu'an, mencari syafaat. Wa hadha wal waqi'u, dan inilah realita. Ana katsiran mimman yad'ul Islam, bahasanya banyak orang yang mengaku-ngaku Islam, dan apa yang mereka lakukan bersama kubur saat ini, mereka jadikan kubur sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Fa adil mas'alah, maka permasalahan ini tidak diketahui. Khafiyat itu maknanya tidak diketahui. Ya, terjemah letterlocknya samar, terjemah bebasnya namun tepat adalah tidak diketahui. Tidak diketahui oleh banyak orang sampai para penuntut ilmu. Karena ada sejumlah ulama yang membela mereka-mereka yang melakukan perbuatan semacam ini. Mereka mengatakan ini bukan kemusyrikan. Kemusyrikan adalah menyembah patung berhala. Sedangkan mereka tidak menyembah patung berhala. Ya, maka anggapan bahwasanya kemusyrikan hanya terbatas pada patung berhala ini satu hal yang aneh. Ya subhanallah, ibadatul asnam, menyembah-nyembah patung berhala adalah salah satu bentuk kemusyrikan. Karena kemusyrikan adalah beribadah kepada selain Allah. Baik yang disembah itu patung, pohon, batu, kubur, wali, salah satu malaikat, salah satu wali, ataupun salah satu orang saleh. Hada wasyirku, ini adalah kemusyrikan. Nah, kemusyrikan itu tidak hanya terbatas pada penyembahan terhadap patung berhala fakot saja. Nah, kemudian yang pembatal keimanan yang ketiga adalah siapa yang tidak meyakini kafirnya orang-orang musyrik atau ragu di dalam hati tentang kekafiran mereka atau bahkan menganggap benar agama mereka, maka dia kafir. Ya, maka yang dimaksud dengan tidak mengkafirkan itu bukan yang dimaksud mengkafirkan itu bukan berarti teriak-teriak kemana-mana si fulan kafir, kafir, bukan. Malah mengkafirkan adalah meyakini kafirnya. Berkeyakinan kalau orang musyrik itu kafir. Kita perhatikan penjelasannya. Ini satu hadil masalah atau permasalahan juga sangat bahaya. Ya qafiha katsiran minal muntasibin lil Islam. Banyak orang yang mengaku Islam terjumus ke dalamnya. Itu orang yang tidak meyakini kafirnya orang-orang musyrik. Dia mengatakan, saya alhamdulillah tidak ada pada diriku kemusyrikan. Aku tidak menyekutukan Allah, namun aku tidak mau menganggap kafir manusia yang kafir. Maka kalau orang itu tidak mau menganggap dan meyakini kafirnya orang kafir, ini bahaya. Maka kita katakan kepadanya, Anda tidak mengetahui agama. Wajib bagi Anda untuk meyakini kafirnya orang-orang yang Allah kafirkan. Semacam Fir'aun, Iblis. Wajib diyakini kalau itu kafir. Dan demikian juga orang yang menyekutukan Allah. Anda wajib berlepas diri darinya sebagaimana Ibrahim berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya. Ibrahim mengatakan, sehingga aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Allah zat yang menciptakanku, maka dia akan memberikan hidayah dan petunjuk kepadaku. Maka surat Az-Zukhruf ini menunjukkan bahasa yang kaumnya Nabi Ibrahim itu menyembah Allah plus menyembah selain Allah. Sehingga Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali Allah. Maka zahirnya ilalladzi fatarani ini istisna muttasil, sehingga artinya mereka juga menyembah Allah namun menyembah selain Allah. Kemudian beliau menegaskan bahasanya, semua sesembahan kaumnya beliau berlepas diri darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan malah menganggap benar agama mereka. Ini lebih parah lagi. jika sahaha madhabahum, menganggap benar agama mereka. Awqal, atau mengatakan tentang orang yang melakukannya, nudhira perlu dirinci. Hadza innama huwa ittikhadul wasail, ini hanyalah mengambil dan mengambil perantara. Atau mengatakan mereka orang-orang yang bodoh yang terjumus dalam perkara ini karena kebodohan, lantas ya mereka bila-bila dan ya, dibenarkan. Maka ini lebih parah kekafirannya daripada mereka pelaku kekafiran. Karena dia menganggap benar kekafiran, menganggap benar kemusyrikan, atau minimal meragukan kalau itu kekafiran. Maka kami katakan padanya, ketika Anda adalah seorang muslim mengikuti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahui dan sadari Rasul mengajarkan untuk meyakini kafirnya orang musyrik, bahkan memerangi mereka dan menghalalkan darah dan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, umirta aku diperangi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Di hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain, aku diutus dengan membawa pedang sampai Allah disembah. Waqatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah, yaitu yang dimaksud fitnah di sini kemusyrikan, sehingga agama dan ibadah seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentang ya, tidak meyakini kafirnya orang yang ya, orang yang kafir, ada ya, ada rincian yang ingin saya bacakan. Ini ada 7 rincian tentang masalah ini. Ya, ada 7 rincian tentang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malam yukafir al-Yahuda wa al-Nasara wa al-Mushrikin. Sawankah Nabi Nau'ihim au bi'a'yanihim. Fahada kafirun li takdibihi bil maqtu'i bihi. Orang yang tidak mau meyakini kafirnya Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrik, para penyembah berhala, yang beragama dengan bukan agama, tentu ada agama ahli kitab, ada agama kemusyrikan. Bahasa bebasnya musyrikin di sini, maknanya ya praktisnya bisa jadi Konghucu, Hindu, Buddha, dan yang lain. Tidak diyakini oleh seorang yang mengaku muslim ini sebagai orang yang tidak diyakini mereka-mereka ini orang kafir. Tidak meyakini secara person ataupun secara kelompok. Maka orang yang tidak punya keyakinan kafirnya mereka-mereka, orang ini kafir. Karena dia mendustakan satu hal yang qat'i dalam agama ini. Kafirnya orang-orang yang beragama dengan bukan agama Islam. Kafirnya orang yang beragama dengan bukan agama Islam, baik dia agamanya agama ahli kitab ataupun agamanya agama non ahli kitab. Itu satu hal yang pasti dalam agama ini, dalam ajaran Islam. Wajib diyakini kalau itu kafir, baik secara kelompok ataupun secara person, tunjuk hidung. Maka ketika orang ini orang Nasrani, maka Nasrani secara kelompok adalah kekafiran, dan secara person Nasrani secara kelompok adalah kafir, secara person juga demikian. Demikian juga agama-agama kemusyrikan. Nah, kemudian yang kedua, malam yukafir al-muntaqila ila millatin asliyatin ka rajulin muslimin intaqala ila yahudiyatin. Tidak meyakini kafirnya orang yang murtad dalam bentuk berpindah kepada agama formal. Semacam ada seorang muslim yang pindah jadi agamanya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka siapa yang tidak meyakini kafirnya orang ini, dia kafir. Karena dia mendustakan sesuatu hal yang qat'i dan pasti dalam agama ini. Maka kafirnya orang yang murtad keluar dari Islam, jadi Yahudi, jadi Nasrani atau yang lain, satu hal yang pasti. Satu hal yang jelas dan gamblang. Tidak boleh ada seorang muslim yang tidak meyakini kafirnya orang ini. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang melakukan salah satu pembatal keislaman yang disepakati, perhatikan, yang disepakati, kemudian hujah telah sampai badannya, dan hilang darinya subhat, lantas tidak diyakini kafirnya orang ini oleh seseorang yang dia tidak punya dalih untuk tidak meyakini kafirnya. Namun kenapa dia tidak meyakini kafirnya orang tersebut? Ya dia tidak meyakininya karena selera atau karena tidak peduli. Maka ini juga fahadha aidan kufrun fi man lam yukafir al-kafira fahuwa kafir, maka dia ini kekafiran karena kaidah siapa yang tidak meyakini kafirnya orang kafir maka dia kafir. Ya, maka poin yang ketiga, orang yang melakukan pembatal Islam yang disepakati. Perhatikan ya kaidnya yang disepakati, kemudian sudah tegak hujah, kemudian tidak ada lagi dalih bagi orang ini untuk membenarkan perbuatannya. Dan seorang itu tahu kalau orang ini sudah tidak lagi punya dalih, namun dia tidak mau meyakini kafirnya. Maka orang ini juga jadi kafir karenanya. Kemudian yang keempat, malam yukafir al-murtaqiba linaqidin. Tidak meyakini kafirnya orang yang melakukan pembatal keimanan, dan tidak dikafirkan dan tidak diyakini kafirnya karena subhat, karena dalih yang ada pada diri orang yang tidak mau mengkafirkan ini. Dalihnya boleh jadi karena dia berkeyakinan hujah belum sampai, atau syarat itu belum terpenuhi, fahada la yukafaru bil ijma', maka dengan sepakat ulama orang yang semacam ini tidak dinilai kafir, karena dia tidak meyakini kafirnya orang tersebut karena dalih yang bisa diterima, yang bisa dimaklumi. Kemudian yang kelima, wa ma lam yukafir al-kafir li bid'atin indahu, orang yang tidak meyakini kafirnya orang yang kafir karena kesesatan bid'ah akidah pada dirinya, semacam murji'ah yang meyakini, yang membatasi pembatal Islam itu dengan keyakinan, atau kalau ada penentangan dan anggapan halal. Fawa lam yukafir al-kafira, maka orang ini tidak mengkafirkan orang yang kafir karena li subhatil bid'ati, karena subhat bid'ah akidah yang dia miliki. Fadali kafar bil ittifaqi, ya, maka orang jenis yang kelima ini tidaklah difonis kafir dengan sepakat ulama, karena seandainya dia dikafirkan berarti kafirlah semua, ya, aliran-aliran sesat dalam masalah akidah, murji'ah dan yang lainnya, dan tidak ada yang berpendapat demikian kafirnya orang-orang yang punya kesesatan dalam akidah. Kemudian yang keenam, malam yukafir al-mukhtalafa fihi, ya, tidak mengkafirkan orang yang memang diperselisihkan dari sisi kelompok atau dari sisi person, semacam orang yang meninggalkan sholat, diperselisihkan ulama apakah dia kafir atau tidak, kemudian ada orang yang memilih untuk tidak mengkafirkannya. Nah, maka kondisi keenam ini keenam ini dirinci dengan dua rincian. Yang pertama, annahu la yukafirhu li annahu amalun minal a'mali. Dia tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat misalnya, karena itu adalah salah satu amal. Karena itu amal dan tidak berkenaan dengan keimanan gitu. Nah, tentu ini satu hal yang keliru kalau alasannya demikian. Wa taqalu ahli bid'ah. Dan ini adalah pendapat ahli bid'ah, semacam murji'ah, yang menilai bahasanya amal di luar iman. Maka la yukafaru qawlan wahida. Maka dengan sepakat orang ini murji'ah tadi yang tidak mau meninggalkan, yang tidak mau meyakini kafirnya orang yang meninggalkan salat, nah, dia tidaklah la yukafar, tidak dinilai kafir dengan qawlan wahidan, dengan sepakat ulama. Kemudian yang kedua, annahu la yukafaru atau annahu la yukafiru, seorang itu tidaklah meyakini kafirnya misalnya orang yang meninggalkan sholat bihukmil muazana bainal adillah, dikarenakan menimbang antara dalil-dalil ulama dalam masalah ini, dalil yang mengatakan kafirnya orang meninggalkan sholat karena malas, dan dalil yang tidak mengkafirkan orang meninggalkan sholat karena malas. Ditimbang-timbang, maka sama, dianggap sama kuat dan bingung. Maka keputusannya, saya no comment tentang hal ini. Fadalika farbit litifaki. Maka dengan sepakat ulama, orang yang punya sikap semacam ini juga tidak dikafirkan. Karena jika dikafirkan, maka dikafirkanlah, ya, banyak para ulama yang tidak meyakini kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah vonis kafir untuk kelompok yang disepakati kekafirannya secara kelompok, namun diperdebatkan kekafirannya secara person, sedangkan secara kelompok tidak diperselisihkan. Yakuna dzalika fi ta'if al-muttafiq 'alaiha thumma yunazi'u shakhsun fi ayanihim la fi naw'ihim. Jadi ada satu kelompok yang disepakati kalau kafirnya, namun diperselisihkan kekafirannya untuk person-personnya. Artinya ada orang yang mengatakan ana uwafiqu ala takfirin naw'i, saya sepakat kalau untuk pengkafiran kelompok, walakin ma uwafiqu ala takfiril aini, namun saya tidak sepakat kalau untuk pengkafiran person. Wal ijma' qad in aqada ala naw', ijma' ulama dalam hal ini terbatas pada kelompok, walam yan aqid ala al-ain, dan tidak pada person-personnya. Fahadha aitan, maka orang ini tidaklah divonis kafir karena dia tidak mendustakan satu hal yang qat'i. Dan di antara syarat vonis kafir adalah mendustakan hal yang qat'i. Sedangkan yang qat'i dalam masalah ini adalah kekafiran kelompok, bukan kekafiran person. Adapun seandainya dia mendustakan hal yang pasti, hal yang qat'i, sampai-sampai secara person pun qat'i, semacam di kasus yang nomor 2 dan nomor 3, fa'inau yukafir, maka dia dikafirkan karena itu sesuatu yang qat'i. Nah, itu 7 rincian tentang tidak mengkafirkan orang yang kafir, tidak meyakini kafirnya orang yang kafir. Ada yang jadi kafir karenanya, dan ada yang tidak, dengan rincian-rincian yang tadi sudah dibacakan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, Sat, ada satu pertanyaan, Sat. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah orang yang bolong-bolong dalam sholat itu ulama sepakat masih muslim, sedangkan yang meninggalkan secara full itu murtad? Namun bagaimana Ustaz dengan seorang yang masih sholat namun sholatnya suka dikerjakan di luar waktunya? Apakah itu bisa sampai membatalkan Islamnya atau tidak, ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, maka yang pertama, orang yang sama sekali tidak pernah sholat 5 waktu karena malas, ya, maka ini diperselisihkan ulama, ya, antara jumhur dengan Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, ya, untuk ulama yang meyakini orang yang meninggalkan sholat karena malas, mereka berselisih pendapat tentang parameternya. Maka apakah bolong-bolong itu masih muslim ataukah tidak, itu diperselisihkan. Sebagian ulama menilai cukup satu kali sholat sudah batal keislamannya. Sebagian lagi tidak, harus total. Sehingga demikian juga poin yang ketiga, kalau ada orang yang sholat namun di luar waktunya dengan sengaja, ya, maka kalau menurut ulama yang meyakini satu sholat ditinggalkan secara sengaja batal Islamnya, ya maka batal Islamnya. Namun jika yang mempersyaratkan ya harus total keseluruhan sama sekali tidak pernah sholat, ya maka lain lagi nanti penilaiannya. Nah, demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.